bisnis, kehidupan kita ini bukanlah sebuah kaca yang lurus, yang jernih, yang datar, tetapi sebuah kaca yang tidak rata, yang berendul-berendul begitu ya. Apa yang saya ceritakan dengan kaca tidak rata adalah seperti ini. Kalau orang itu pernah kecurian sepeda motornya, padahal dia tidak punya asuransi, maka dia akan menjadi orang yang paranoid setiap menaruh sepeda motor, ditaruh selalu diawasi, selalu digembok, selalu dicancang dengan rantai. Saya pernah kecurian tas saya yang berisi notebook di dalam mobil, di Bali, ditaruh di mobil. Dan mobil itu kuncinya dibandrek orang, tas saya diambil. Sejak itu saya super hati-hati, tas yang isinya komputer saya bawa kalaupun turun makan ke restoran. Ya. Kalau orang pernah gagal berbisnis, dia tidak berani mencoba lagi berbisnis. Kalau orang itu pernah dipukul oleh satpam, maka dia benci kepada semua satpam yang dia lihat. Kalau orang itu pernah dihina oleh orang kaya, maka dia benci kepada semua orang kaya yang dia anggap jahat. Orang yang pernah disakiti oleh seorang pacar mungkin tidak mau lagi ketemu lelaki. Ya. Mitra bisnis, kehidupan kita ini dibentuk oleh kejadian yang terjadi dan oleh lingkungan kita. Ini yang membentuk kita. Sehingga bagaimana kita melihat hidup, perspektif apa yang kita pakai, seperti kita melihat kaca. Orang yang jernih hidupnya, dia akan melihat kaca itu rata dan kehidupan ini jernih benar. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu, maka kaca di depan kita berubah dan tidak lagi datar, tapi menggelembung. Ya. Ini mengingatkan saya ketika memasuki House of Mirrors. Ya. Masuk ke dalam sebuah ruangan di mana kacanya melengkung, kita kelihatan jadi pendek. Kacanya ke samping, kita kelihatan jadi tinggi sekali. Ya. Lalu kita bisa kelihatan mukanya besar, perutnya kecil, atau perutnya yang besar tapi mukanya kecil. Semua ini adalah kejadian dalam kehidupan kita, di mana kejadian yang terjadi pada kita membentuk opini kita ketika kita melihat kehidupan itu. Maka pertama kali yang penting adalah kita harus sadar bahwa pendapat kita tidak selalu jernih dan benar. Dengan kesadaran itu, kita baru bisa memperbaiki tingkah laku dan persepsi kita ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.